Dilarang melarang. Dilarang melarang kesenangan orang, asal tak mengganggu lain orang. Dilarang melarang kemauan orang, asal maunya yang tak terlarang. Memang itu dilarang. Kalau akan terlarang, itulah perbuatan yang harus kita larang. Perbuatan terlarang, itulah perbuatan yang harus kita larang. Dilarang melarang kemauan orang, kalau maunya yang tak terlarang. Dilarang melarang kemauan orang, asal mau perbuatan terlarang, itulah perbuatan yang harus kita larang. Dilarang, kalau mau melarang, lihatlah dulu apakah memang itu dilarang. Perbuatan terlarang, itulah perbuatan yang harus kita larang. Dilarang melarang kesenangan orang, asal tak mengganggu lain.